بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau Anda mengaku ingin bersyukur, syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah saja. Tidak. Alhamdulillah itu butuh pembuktian. Alhamdulillah itu komitmen. Setiap komitmen butuh pembuktian. Cinta itu komitmen. Cinta butuh pembuktian. Buktinya pernikahan. Makanya para akhwat yang belum menikah, jangan mau dikatakan dengan kata-kata angin surga. Sayang, namamu sudah tertulis di hatiku. Katakan, saya tidak mau tulis di hati, tulis di buku nikah. Yes. Tidak cukup dengan yes, buktikan dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mata antum dipakai apa saja? Lihat masjid enggak ada getaran, lihat baca Quran enggak ada getaran, lihat orang ceramah enggak ada getaran, lihat musik baru tergerak. Lihat orang rame-rame tergerak. Lihat orang rame-rame muncul, Allahu Akbar, bertanya. Yang paling gampang gini. Hey, lihat. Awas hati-hati baik-baik, karena setelah menyebutkan asyuddakum di Quran surah 22 ayat 5 itu, Allah menegaskan, kamu akan saya wafatkan. Kamu akan saya wafatkan. Karena itu bagi orang-orang yang sudah lewat 40 tahun, termasa 40 tahun, masih main-main dengan keadaan nikmat yang Allah tetapkan pada dirinya, tubuhnya dari atas sampai bawah, hartanya, titipan dan sebagainya, demi Allah saya katakan, kalimat Qurannya sederhana, kamu akan saya wafatkan. Mau sampai kapan lagi begitu? Karena itu pulanglah Anda ke rumah, lihat titipan Allah dari diri kita dulu. Setelah itu lihat kelengkapannya, barangkali ada harta kelebihan dari situ. Harta itu sudah ada Fir'aun, Bu, yang lebih kaya. Korun, lebih kaya daripada kita. Korun, hartanya banyak. Ketika dia bermewah-mewah, turun ayat. Ya, Quran surah 28 ayat 77 tadi. Ya, lihat baik-baik. Hei Korun. Hei Korun, kami titipkan itu supaya kamu bisa mencari surga dengan harta itu. Bukan untuk berlomba-lomba dalam kemewahan. Dunia jangan lupakan, silakan. Cari kenikmatan yang enak, makanan yang nyaman, menghadirkan energi untuk ibadah. Tapi semua itu cari bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Mungkin Anda dititipkan harta lebih, mohon maaf ya, karena tenaga Anda itu belum kuat dipakai ibadah seperti yang lain. Tidak punyanya menurut Anda, saking tidak adanya menurut Anda, makanya rajin puasa. Jangankan Senin, Kamis dikejar. Jangankan Senin, Kamis, Ayyamul Bid diburu. Jangankan Ayyamul Bid, puasa Daud diikuti, saking gak adanya. Antum itu tahajud sudah susah. Senin, Kamis, nunggunya Ramadan saja. Masya Allah. Makanya dikasih kelebihan oleh Allah, supaya Anda dengan itu ada zakat lebih, ada infak lebih, ada sedekah lebih. Itulah surga yang bisa kita raih. Dicontohkan kemudian ada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengunjungi tempat-tempat wisata. Hei yang sering tamasya, hei yang sering pergi ke negara-negara lain, hei satu saat kamu akan mengunjungi kuburan. Hei yang pergi ke Amerika sudah menyiapkan bekal, hei yang sudah pergi ke Kanada menyiapkan bekal, hei yang sudah jalan-jalan ke tempat-tempat indah menyiapkan bekal. Bekal apa yang kamu siapkan untuk kuburan kamu? Itu yang harus dilihat. Itu poinnya. Jadi kalau anak kecil saja paham, masa antum yang lebih 40 tahun gak paham dengan ini? Syukur. Ayo pulang, lihat kedudukan, pengetahuan. Hei para ustaz, hei yang para pengajar, apa masih mau mencari amplop saat mengajar? Apa masih mau mencari popularitas saat mengajar? Apa hanya memperdulikan jamaah banyak saja saat mengajar? Kamu itu akan wafat dan kamu termasuk golongan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan ribut-ribut? Mau sampai kapan saling mencela? Mau sampai kapan merasa diri paling benar? Mau sampai kapan gila popularitas? Mau sampai kapan mencari amplop? Kamu akan wafat hatta zurtumul maqabir. Dan kamu yang dihisab pertama kali dalam kalangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang punya kedudukan, kami akan tukar kedudukan. Kamu sekarang di atas, besok kamu akan berpulang. Quran surah 3 ayat ke-28, 26 sampai 28. 26-nya sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei mengaku punya kedudukan, hei yang berlomba-lomba dalam kampanye, kampanye apa yang mau kamu raih? Saat kamu ada di atas, saya wafatkan apa yang sudah kamu siapkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Syukur.